warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بالدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. إذا نصف حديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan dilalaikan. Dan Allah telah menggariskan garis-garis, maka jangan dilampaui. Dan mengharamkan perkara-perkara, maka jangan dilanggar. Wasakata an asya'a, dan mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk kalian. Ghairu nisyanin, bukan karena lupa. Fala tabhasu anha, maka tidak perlu dicari-cari. Ini yang akan kita bahas yang terakhir. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa ammal maskutu anhu, adapun yang dibiarkan, yang didiamkan, sakata'an asya'a, Allah membiarkan, mendiamkan sekian perkara sebagai rahmat, bukan karena lupa. Kenapa ini tidak dibahas? Kenapa itu tidak dibahas? Tidak, Allah tidak lupa. Tetapi rahmatan lakum, sebagai rahmat untuk kalian, ghairu nisyan, bukan karena lupa. Maka dikatakan amal maskutu anhu fahuwa ma lam yudkar hukmuhu bitahlilin wala ijabin. Yang dibiarkan atau yang didiamkan adalah perkara-perkara yang tidak disebut hukumnya tentang halal ataupun wajib. Wala tahrim, tidak pula haram. Tidak disebutkan halalnya, tidak disebutkan wajibnya, tidak disebutkan haramnya. Fayakunu ma'fuwan anhu, maka jadilah perkara itu sebagai perkara yang ma'fu, yang dimaafkan. La haraja ala fa'ilihi, tidak ada kesusahan atau tidak ada kejelekan orang yang melakukannya. Silakan saja. Wa ala hadza dallat hadhihi al-ahadits al-madhkurah, Maka atas perkara yang seperti ini disebutkan oleh hadis-hadis yang disebutkan di bab ini, seperti hadis Abi Sa'labah wa ghairuhu, seperti hadis Abi Sa'labah dan yang seperti itu atau yang lainnya. Wa qad ikhtalafat alfaz hadis Abi Sa'labah, dan telah terjadi perbedaan-perbedaan lafaz, bukan perbedaan makna, perbedaan lafaz pada hadis Abi Sa'labah. Faruya bil lafzil mutaqaddim, maka diriwayatkan dengan apa, dengan lafaz yang telah lewat. Waruya bil lafzin akhar, dan diriwayatkan pula dengan lafaz yang lain. Wa huwa inna Allah farada fara'id fala tudayyi'uha wa nahakum an asya'a fala tantahikuha wa 'afa an asya'a min ghairi nisyan. Lihat lafaz yang lain ini, karena yang satu hadis dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Hadis yang satu dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Satu lafaz dengan lafaz yang lain saling menerangkan. Yang tadi disebutkan wasakata an asya'a rahmatan lakum, tapi di sini lafaznya wa'afa an asya'a min ghairi nisyan. Afa maknanya memaafkan, dan Allah maafkan apa yang lain, beberapa perkara, bukan karena lupa. Fala tabhatu anha, maka jangan kalian cari-cari. Farajahu Ishaq ibn Rahuyah, dikeluarkan oleh Ishaq ibn Rahuyah. Waruya bilafzin akhar, dan juga diriwayatkan dengan lafaz yang lain. Itu lafaz inna Allah farada fara'id fala tudayyi'uha. Sampai di sini masih sama. Wa sanna lakum sunanan fala tantahikuha. Ternyata bukan mengharamkan, bukan pula menggariskan garis-garis, tetapi menyunahkan beberapa sunnah-sunnah. Dan sunnah itu tidak mesti bermakna anjuran. Sunnah itu bermakna ajaran Rasulullah SAW, sehingga bisa juga bermakna hudud. Karena semua ajaran Rasulullah SAW yang mengandung batas-batas itu sunnah. Fala tantahikuha, maka jangan dilanggar. Wa harama alaikum asya'a, dan mengharamkan atas kalian perkara-perkara. Fala ta'taduha, maka jangan dilampaui. Wa taraka baina dhalika asya'a, dan Allah haramkan diantara semua itu ada yang dibiarkan oleh Allah. Min ghairi nisyan, bukan karena lupa. Rahmatan lakum, atau rahmatan minhu dalam lafaz ini, sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqbaluha, maka terimalah dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan. Terimalah dari Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya. Wala tabhatu anha, maka jangan dicari-cari. Farrajahu At-Tabrani, فهذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما ترك ذكره. Dari sini dijelaskan bahwa yang dimaafkan adalah apa yang tidak disebutkan. Karena hadis ketiga atau lafaz ketiga ini menyebutkan dengan kalimat, dan diantara semua itu ada yang dibiarkan. Berarti ini yang diwajibkan, ini yang diharamkan, ini yang disunahkan. Kemudian selain itu dibiarkan, dan itu rahmat buat kalian. Artinya ma'fuun anhu ma turika dzikruhu. Falam yuharrim wa lam yuhallil, tidak disebutkan halal dan haramnya, maka ma'fuun, jangan dipersulit. Apa hukumnya teh, apa hukumnya kopi? Minum bismillah. Ala ma'fuun, enggak ada larangan. Tapi itu kan ada nikotin, itu berarti begini. Kalau nikotin itu mungkin akan begini. Ya kalau kena penyakit itu, penyakit itu segala macam. Barakallahu fiikum. Apa enggak ada di zaman para ulama teh dan kopi? Ada. Tapi mereka tidak mengharamkannya, dan mereka lebih alim dari kita tentang hadis-hadis. Nah, walakin mimma yanbaghi an ya'lam anna dhikra syai' bis tahrim wa at-tahlil mimma qad yakhfa fahmuhu min nususil kitabi was sunnah. Tetapi semestinya diketahui bahwa sebutan perkara dengan halal dan haram itu kadang-kadang tersamar dari kita pemahamannya. Artinya kadang-kadang kita tidak tahu dari nususil kitab was sunnah. Jangan sembarangan menyatakan enggak azab, enggak pernah dengar. Kamu enggak pernah dengar. Ulama dengar bagaimana? Artinya kamu enggak pernah dengar, tidak jadi ukuran. Mengapa? Karena kita qad la yafham. Adapun kita seringkali tidak tahu kalau ternyata ada dalilnya. Ternyata ada hadisnya. Mimma qad yakhfa fahmuhu min nususil kitab wa sunnah. Kadang-kadang juga tidak dipahami. Kita baca hadisnya, baca ayatnya, tapi tidak memahami ke sana. Sedangkan para ulama memahami ke sana. Itu juga bahaya. Sehingga jangan terlalu berani menyatakan tidak ada dalilnya. Tidak ada itu kamu sudah baca semua dari awal sampai akhir. Semua ini dari ghilaf ilal ghilaf, dari tabu belakang sampai tabu depan seluruhnya. Ternyata enggak ada, itu masih pantas kita katakan enggak ada. Sedangkan apa yang sudah kita baca, kemudian kita menyatakan enggak ada dalilnya. Bukan enggak ada, enggak tahu. Jangan-jangan ada, tapi kau tidak tahu. Kadang-kadang ada, tapi kau tidak paham. Sudah saya baca semua. Sebagaimana seorang wanita yang datang pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan menyatakan, aku tidak dapati larangan mencabut bulu alis. Aku tidak dapati larangan ini, larangan itu. Ada. Aku sudah baca Quran dari awal sampai akhir, yang tidak ada dalam Quran. Ada. Dakkatkan mawar. Teliti lagi. Engkau belum baca dengan teliti. Aku sudah baca dengan teliti dari awal sampai akhir. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada. Apakah kau tidak lewat ayat Allah Ta'ala yang menyatakan ma atakumur rasul faquduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, apa yang ditinggalkan oleh Rasul tinggalkanlah, apa yang dilarang tinggalkanlah. Iya, aku melewati. Nah, ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu an-namisat wal mutanamisat. Namisat wal mutanamisat adalah mereka yang mencabut bulu alisnya. Baru dia tunduk. Berarti di pandangan wanita tadi tidak ada dalam Quran, tapi dalam pandangan Abdullah bin Mas'ud ada. Yaitu ma'atakum rasul fakhuduhu, apa yang dibawa oleh Nabi ambillah. Berarti barakallahu fikum, walaupun kaidahnya memang yang dibiarkan, yang tidak disebut perhalalan mengharamannya dalam Quran dan Sunnah, maka itu ma'fuun anhu. Sehingga hukum asalnya dalam perkara makanan, minuman adalah boleh, kecuali yang dilarang. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah tidak boleh kecuali disuruh. Ini kesimpulan dari sekian dalil kata para ulama. Kalau masalah apa yang kalian dapat dari dunia, hukum asalnya khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Hukum asalnya Allah ciptakan buat kalian semuanya. Sudah semua buat kalian, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kami ciptakan untuk kalian semua binatang, semua pohon, semua tumbuh-tumbuhan, semua daun-daunan, semua buat kalian. Halal. Kemudian diharamkan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Berarti yang dibiarkan kembali pada hukum asalnya. Silahkan itu untuk kalian. Itu kalau urusannya dalam masalah dunia. Tetapi kalau urusannya dalam masalah ibadah, jangan beribadah kecuali dengan perintah. Karena dalilnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan enggak ada perintah dari itu, tertolak. Siapa yang beribadah dengan satu ibadah tanpa ada dalil, tertolak. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama yang bukan dari beliau, maka tertolak. Berarti jangan kerjakan kecuali yang disuruh. Tetapi kalau dunia buat kalian, kecuali yang dilarang. Kembali kepada kita. Berarti masalahnya adalah qad yakhfa, kadang-kadang tersamar. فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريقة النص والتصريح. Karena pendalilan dari dalil-dalil Quran dan Sunnah kadang-kadang dengan cara nasnya secara zahir, kadang-kadang sharih بالتصريح dengan tegas dan jelas kata-katanya. وقد تكون بطريق العموم والشمول kadang-kadang dengan cara ta'mim. Yani kalimat yang umum sifatnya, kalimat yang syamil, yang perkara tadi termasuk di dalamnya. Kayak tadi umum, apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Ternyata itu rinciannya di bawahnya semua yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW mencerca mereka yang katanya berpegang dengan Quran saja, tapi enggak pegang dengan Sunnah. Nabi mencercanya sebelum munculnya. Yushiku. Sebentar lagi akan muncul rajul syab'anan muttaki'an ala arikatih atahu hadithun min hadithi mimma amartuhu au nahai. Datang kepada orang yang kenyang bersandar di lipan-lipannya ini satu hadis dari hadisku, dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Ternyata orang itu berkata, bainana wa bainakum kitabullah, ma wajadna fihi min haramin harramna, wa ma wajadna fihi min halalin istahlalna. Cukup bagi kita Quran. Apa yang ada di dalamnya halal kita halalkan, apa yang ada di dalamnya haram kita haramkan. Kata Nabi, nanti akan ada orang yang kayak gini. Ketahuilah, ala innama harrama Rasulullah mislama harramallah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Seperti dalam artian hukumnya. Diharamkan oleh Rasulullah SAW haram, diharamkan oleh Allah juga haram. Mengapa? Karena Rasulullah SAW putusan Allah. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha. Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga hukumnya sama haram. Ini barakallahu fikum dibawakan oleh Syekh bin Baz dalam Wujub Amal bis Sunnah, risalah kecil. Dan dibawakan riwayatnya dari Imam Hakim dan lain-lainnya, dan beliau mengatakan sahih. Maka ada cercaan atau bantahan kepada mereka, para pengingkar-pengingkar sunnah di dalam hadis. Nanti akan muncul. Dan umumnya, seringnya orang yang syab'an muttaki'an ala arikatih, kenyang bersandar di depan-depannya ahli dunia rata-rata. Karena pengen yang enak saja. Tidak mau yang berat menurut mereka. Padahal tidak ada yang berat sesungguhnya. Ad-din yusrun. Kembali kepada kita. Berarti kadang-kadang dalilnya langsung mengarah. Seperti pada kalimat innamal khamru wal maisiru wal ajlamu rijsun min amal syaitan. Itu jelas sekali. Atau hurrimat alaikumul maitat wal damu wal lahmul khinzir wa ma illa lighairillah. Sangat jelas sekali. Kadang-kadang tidak tasrih tapi dipahami. Seperti kalimat haramnya rokok. Mana di Quran enggak ada, di Sunnah enggak ada. Para ulama melihat rokok diharamkan dari sekian jadi, bukan hanya satu. Pertama, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Dan sepakat seluruh dokter, kafir dan muslim, yang kafirnya dan yang muslimnya, bahwa rokok merusak. Dalam bahasa Arab ditulis, rokok mudurrun lisah. Dalam bahasa Indonesia ditulis di cangkangnya, wajib ditulis. Rokok merusak kesehatan. Dalam bahasa Inggris juga ditulis. Berarti sepakat. Lalu hukumnya merusak diri. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalil am. Rasulullah SAW, ahala lakum tayyibat wa harrama alaikum al-khabari. Menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Sedangkan mereka sepakat bahwa rokok jelek, khabir. Yang ketiga, dalilnya tabdzir. Membakar uang tanpa ada manfaat justru mudharat. Maka kena ayat lagi, innal mubadzirina wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Jangan tabdzir. Sesungguhnya para mubadzir itu adalah temannya syaitan, kawannya syaitan. Jadi berapa dalil semua mengarah pada rokok tadi. Walaupun tidak tersebut innad dukhan haram, memang enggak ada. Tetapi laisa bitasrih bal bitta'mim. Nah, wasyumuliyah. Kembali kepada kita. وقد تكون دلالته بطريق الفحوي والتنبيه kadang-kadang juga dalilnya dalam bentuk peringatan. Hati-hati, jangan begini, jangan merusak diri, hati-hati, jangan kalian membahayakan diri, ila akhir. Kita lihat. Kama fi qawlihi ta'ala, fala taqul lahuma uffin. Apa makna fahwi tadi? Fahwi itu, yang ini dilarang, maka yang di atasnya lebih-lebih lagi dilarang. Sehingga tidak ada larangan, tidak boleh mengucapkan pada orang tua kalimat-kalimat jelek disebutkan, misalnya na'udzubillah, kalimat bajingan atau kalimat apa, tidak boleh. Apa dalilnya? Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Quran. Ada, tapi disebutkan yang paling kecilnya, yaitu uff. Fala taqul lahuma uffin. Kalau sudah uff dilarang, maka yang di atas semua dilarang. Allah contohkan yang paling kecilnya. Ini fahwi barakallahu fikum. Kalau yang kecilnya dilarang, maka yang ke atas tidak boleh semua. Fa'inda dukula ma huwa a'zam min at-ta'fif min anwa'il adha. Kalau ta'fif dilarang, kalimat uff yang artinya penolakan dengan kata ah begitu, maka masuknya apa ma huwa a'zam, apa yang lebih besar dari ta'fif, dari ta'fif min anwa'il adha, dari semua kata-kata jelek, gangguan-gangguan yang menyakiti, yakunu bitariqil aula, tentunya diharapkan dengan lebih-lebih lagi. Al-Quran dan Sunnah sangat-sangat ringkas tetapi bermakna luas. Ringkas, bermakna luas. Yang dijuluki dengan jawami'ul kalim. Kalimat yang jami'. Sehingga dengan kalimat tuh kena seluruh kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang jelek, kata-kata yang menyakiti. Karena tuh saja yang paling rendahnya dilarang. Wala tanharhuma. Jangan mendorongnya. Dorong itu mau mengarah sesuatu, tahan begitu. Jangan. Itu gak boleh. Artinya, bukan menyelamatkan, lain lagi kalau menyelamatkan. Tapi, menolak apa yang diinginkan oleh orang tua dengan tangannya. Itu juga sama, kata para ulama, itu yang paling ringan dari perbuatan tangan. Lebih-lebih lagi memukulnya, lebih-lebih lagi menjambak rambutnya, lebih-lebih lagi, na'udzubillah, melukainya, ila akhir. Karena mendorong begini saja gak boleh. Berarti kata para ahli tafsir, kata-kata uf dilarang, berarti kata-kata jelek yang seluruhnya dilarang. Perbuatan tangan yang paling ringannya dilarang, yang menyakiti hati orang tua, maka perbuatan tangan yang seluruhnya dilarang, yang menyakiti lebih-lebih lagi. Wa yutamma dhalika mafhumul muwafaqah, yang demikian dijuluki dengan nama mafhumul muwafaqah. Dipahami dari sana. Barakallahu fikum. Berarti dalil-dalil tidak mesti langsung. Jangan berkata enggak ada dalam Quran. Enggak ada yang langsung. Tetapi di jenis yang kedua ada. Atau jenis yang ketiga ada. Wa qad takunu dalalatuhu bi tariq mafhumul mukhalafah. Kadang-kadang pula pendalilan itu dengan mafhumul mukhalafah. Apa mafhumul mukhalafah? Dikata-katakan atau disebutkan dengan kata-kata tertentu, maka yang sebaliknya, sebaliknya pula. Kata-kata tertentu boleh, yang sebaliknya enggak boleh. Kata-kata tertentu tidak boleh, berarti yang sebaliknya boleh. Contoh. Fil ghanamis sa'imah az-zakah. فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة وقد أخذ الأكثرون بذلك واعتبروا مفهوم المخالفة وجعلوه حجة. Kambing-kambing yang digembalakan ada zakatnya. Maksudnya makan dari rumput-rumput liar ada zakatnya. فإنه يدل, maka dalil ini ada mafhum mukhalafahnya. Berarti kalau kita tidak mengembalakannya dari rumput-rumput liar, tetapi kita membeli makanannya dengan uang kita, maka itu tidak kena zakat. Itu namanya mafhum mukhalafah. Waqad takunu dalalatuhu min babil qiyas. Kadang-kadang pula pendalilannya dengan cara qiyas. Ada satu perkara dilarang. ada perkara yang sangat mirip persis, ya ikut terlarang pula. Oh, dalilnya enggak ada. Ada, yaitu kiasan bikala. Karena mengkiaskan dengan ini, mengkiaskan dengan itu. Faida nassa syari' ala hukmi ala hukmin fi syai'in li ma'nan min al ma'ani. Kalau syariat mengharamkan atau menentukan satu hukum pada satu perkara karena makna tertentu. Kenapa diharamkannya anggur atau khamr dibikin dari anggur kemudian memabukkan? Kenapa? Apakah ada makna tertentu yang menyebabkan dia dilarang? Ada, yaitu memabukkan. Maka semua yang memabukkan dilarang, walaupun bukan dari anggur. Sebab disebutnya sekian kali sekian hadis khamr khamr khamr, dan itu dari kata takhmir. Apa takhmir? Fermentasi. Fermentasi. Tapi kalau ada satu perkara yang tidak difermentasi, haram atau mengharam kalau dia memabukkan, tetap haram. Bahkan bukan dari buah, entah dari kimia apa, bentuknya serbuk, disedot pakai hidung. Haram. Apa dalilnya? Ini bukan anggur, ini bukan fermentasi, ini bukan. Dalilnya karena itu memabukkan, dan Allah dan Rasulnya mengharamkan yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Berarti hurrimat limadha lima'nan minal ma'ani. Diharamkan karena satu makna. Wa kana dhalika al-ma'na mawjudan fi ghairihi. Ternyata makna itu ada pada bentuk lain, ada pada benda-benda lain sama maknanya. Makna yang menyebabkan dia dilarang. Fa innahu yata'adda al-hukm ila kulli ma wajada fihi dhalika al-ma'na. Maka keharamannya akan mengenai semua yang terkandung di dalamnya makna yang sama. Makna yang sama. Demikian inda jumhurul ulama. Demikian menurut jumhur para ulama. Seperti ketika zakat terkena pada gandum, pada biji-bijian, pada korma, pada kismis dan sebagainya. Kemudian beras tidak disebut. Silakan lihat. Tidak ada beras. Kalau kenapa zakatnya pakai beras? Kiasan. Pertama dari sisi biji-bijiannya. Yang kedua dan yang lebih tepat adalah karena itu bahan makanan pokokmu. Kalau sebutkan qutu yaumik dalam beberapa riwayat. Qutu yaumik adalah bahan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka dari sini para ulama sepakat bahwa beras termasuk terkena zakat. Nah, dan boleh memberikan zakat fitrah dengan beras. Kiasan. Wa huwa min bab al-adl wal mizan alladhi anzalahu Allah. Dan ini termasuk keadilan dan termasuk timbangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hukmu yajuru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu kata para fuqaha berjalan bersama illatnya, alasannya. Ada atau tidak adanya. Ada illat, ada hukum. Nggak ada illat, nggak ada hukum. Tapi itu kan mengandung ini, Ustaz. Itu kan fermentasi. Illatnya ada enggak? Ada enggak orang mabok tape? Itu masalahnya. Oh, enggak ada. Ya sudah, berarti halal. Al-hukum itu ma'al illah. Fahada kulluhu mimma yu'rafu bihi dalalatan nusus ala tahlil wa tahrim. Maka cara seperti ini semuanya, apa-apa yang dikenal pendalilan dalil-dalil terhadap halal atau haram atau penghalalan atau pengharaman. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti disebutkan berapa bentuk pendalilan. Ada pendalilan dengan nassan sharihan, ada pendalilan dengan ta'mim usyumuliyah, ada pendalilan dengan nampak wawat tanbih, ada pendalilan dengan mafhum mukhalafah, dan ada pendalilan dengan qiyas. Fa amma man tafa fihi dhalika kullu kal, kalau ternyata tidak ada semua itu, dalil secara nas tidak ada, dalil secara makna tidak ada, dalil secara umum tidak ada, dalil secara qiyas tidak ada, dalil secara fahwa tidak ada, ila akhirih. Maka barakallahu fikum, itulah yang dikatakan ma'fun anhu, dimaafkan. Fahuna yustadallu bi'adami zikrihi bi'ijabin au tahrimin ala annahu ma'fun anhu wa hahuna maslakan. Di sini diambil dalil bi'adami zikrihi bi'ijab, dengan tidak adanya sebutan wajib, tidak ada sebutan haram, maka dikatakan ma'fun. Apakah bisa jadi kaidah? Pokoknya kalau enggak disebut haramnya, enggak disebut wajibnya, maka ma'fun, dimaafkan. Boleh enggak berdiri depan pintu? Kan orang tua enggak boleh. Apa katanya menghalangi rezeki atau apa? Baik, apakah ada kewajibannya? Tidak ada. Apakah ada pengharamannya? Tidak ada. Ma'fun anhu. Tetapi di sini ada maslakah. Ada dua mazhab para ulama. Ahaduhuma an yuqam. La ijaba wa la tahrima illa bisyara'. Salah satunya dikatakan tidak ada kewajiban, tidak ada pengharaman kecuali dengan syariat. Ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Walam yujibu syara' kada aw lam yuharrimhu fayakunu ghairu wajib. Kalau tidak diwajibkan oleh syariat yang demikian atau tidak diharamkannya, fayakunu ghairu wajib wa ghairu haram, berarti perkara tersebut tidak wajib dan tidak haram. Kama yuqalu mithlu hadha fi istidlal ala nafyi wujubil witr wa udhiyah, sebagaimana dipakai pendalilan atas tidak wajibnya salat witir dan tidak wajibnya berkurban di hari raya Idul Adha. Au nafi tahrimi dhabbi wa nahwihi, demikian pula tidak adanya pengharaman dhab atau yang sejenisnya. Rasulullah tidak mau makan, tapi tidak melarang para sahabatnya makan. Beliau hanya berkata laisa bi ardi qaumi, itu tidak ada di tempat kaumku, di daerah kaumku enggak ada, aku tidak terbiasa makan. Dibiarkan mereka memakan dhab. Ibn Abbas pernah membeli daging ke pasar. Orang-orang di pasar terheran-heran, aku tidak menyembeli. Iya, agar kalian tahu bahwa udhiyah tidak wajib. Demikian pula al-witr, walaupun Rasulullah SAW dalam keadaan tidak pernah meninggalkan witran, safaran, wala hadara. Beliau tidak pernah meninggalkan witir, safar, atau hadar ketika sedang tinggal mukim ataupun sedang safar, tetap witir. Tapi apakah ada dalil wajib? Tidak ada. Harus ada dalil. Wajib itu harus ada dalil. Demikian kata pendapat sebagian ulama. Ada berbagai lain seperti Abu Hanifah, berbeda dengan tiga mazhab lainnya, menyatakan witir itu wajib. Lalu bagaimana dengan kewajiban cuma lima waktu? Lima waktu itu fardu. Berbedakan wajib dengan fardu. Wa yarji'u mana? Aw nafi tahrim ad-dhab. Aw nafi tahrim ba'd al-'uqud al-mukhtalaf fiha. Demikian pula pengharaman beberapa akad-akad, seperti jual beli, yang diperselisihkan padanya. Kal musaqah wal muzara'ah wa nahwi dzalik. Musaqah wal muzara'ah seperti apa yang sering terjadi di sini. Satu tanah digarap oleh orang lain, kemudian dengan akad tertentu, engkau dapat berapa persen, kami dapat berapa persen. Wa yarji hadha ila istihabi bara'at ad-dhimma haitsu lam yujad ma yadullu ala istighaliha. Mereka para ulama menyatakan tidak ada haram. Nafi tahrim, tidak haram, tidak haram, tidak haram. Dengan alasan apa? Bukan kayaknya dipersisikan, kalau dipersisikan kembali pada hukum asalnya. Hukum asalnya boleh semuanya. Al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin tergantung syarat mereka, ini kesepakatan mereka. Kalau mereka sepakat atas perkara tertentu, silakan. Barakallahu fiikum. Ini menunjukkan kalau mereka berpendapat tidak ada yang haram kecuali kalau ada dalil yang menyatakan haram. Masih ingat pada bab yang lalu, para ulama takut mengatakan haram. Sampai-sampai mereka yang sudah tahu itu haram pun mereka berkata, aku tidak suka demikian. Makanya ketika Imam Syafi'i menyatakan ana akrah, aku tidak suka ketika datang-datang musik-musik. Kalimatnya akrah, tetapi murid-muridnya dari Syafi'iyah menyatakan bahwa maksudnya Imam Syafi'i adalah karahiyatut tahrim, bukan karahiyatut tanzih. Bukan hukumnya hukum makruh, tapi dia benci perkara yang haram, perkara yang jelek, perkara yang dibenci ila akhir. Berarti hukumnya bukan makruh, tetapi haram. Hanya saja mereka berhati-hati dari kalimat tahrim pada perkara yang tidak langsung disebutkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an. Wa yarji hadza ila istishhabi bara'at adh-dhimma haitsu lam yujad ma yadullu ala istighaliha. Dan kembalinya kepada istishhab, kebersamaan atau pengiringan bara'at adh-dhimma. Hukum asalnya bara'at adh-dhimma. Bara'at adh-dhimma artinya bebas. Tidak ada larangan, tidak ada. Itu hukum asalnya. Maka kalau ada dalil harus jelas. Nah, ولا يصلح هذا الاستدلال الا لمن عرف انواع ادله الشرع وشبرها. Dan ini tidak boleh, tidak layak bagi mereka. Ini pendalilan seperti ini tidak pantas, tidak layak kecuali bagi orang yang alim dan mengerti tentang dalil-dalil syarak seluruhnya dan tentang makna-maknanya, tentang rincian-rinciannya. Fa in qata'a ma ma'adhalika bintifai ma yadullu ala ijab atau tahrim. Kalau mereka sudah menegaskan qata'an ini qata'an, bersama dengan itu penafian apa yang menunjukkan wajib, tidak ada yang menunjukkan wajib, atau penafian tahrim, tidak ada yang menunjukkan tahrim, maka mereka menegaskan bahwa perkara itu tidak dilarang. Karena tidak ada nas yang menunjukkan wajib, tidak ada nas yang menunjukkan haram. Kembali kepada bara'atul dhimmah. Makanya saya katakan tadi, tidak sembarangan orang boleh berkata, enggak ada dalilnya. Imma kamu mengatakan dengan menukil ulama, kata Imam Fulan, enggak ada dalilnya. Itu masih boleh. Tapi kalau kamu mengatakan, saya tidak temukan dalilnya, kamu siapa? Sudah berapa kitab yang kamu baca? Barakallahu fikum, tidak bisa sembarangan. Maka dikatakan, layasloh, hadal istidlal, illa liman arafa anwa'a adillati syara'. Tidak pantas pendalilan seperti ini, pendalilan dengan kalimat tidak ada dalil yang mengharamkan, tidak ada dalil yang mewajibkan, tidak pantas kecuali bagi para ulama. Kalau dia tegas tidak benar-benar tidak mendapatkannya, qata'a binafil wujub aw at-tahrim, maka dia akan tegaskan tidak adanya kewajiban atau tidak adanya keharaman. Kama yaqta' bintifa'i fardiyati salatin sadisah aw siyami syahrin ghaira syahri ramadhan. Sebagaimana tegasnya para ulama menyatakan tidak wajibnya salat sadisah, Allah Allah salat 6 rakaat, atau siyami syahrin ghaira syahri ramadhan, atau puasa satu bulan penuh selain bulan ramadhan. Tidak ada perintah yang seperti itu. Tidak ada kewajiban, tidak ada anjuran. Bagaimana dengan Syaban? Katanya Rasulullah hampir sebulan penuh, hampir sebulan penuh, tidak sebulan penuh. Mengapa? Karena dekat Ramadan wajib berbuka. Enggak berbuka dosa. Man shoma yaumus syak faqad 'asha abal qasim. Siapa yang puasa di hari syak? Syak itu hari antara Syaban dengan Ramadan. Itu hari syak namanya. Siapa yang puasa pada hari itu berarti bermaksiat pada Abu Qasim, bermaksiat dosa. Jadi tidak ada puasa yang sebulan penuh. Barakallahu fikum. Tidak ada perintahnya, mereka akan berkata begitu. Tidak ada kewajibannya apalagi. Kemudian aw wujub az-zakah fi ghairi al-amwal az-zakawiyyah. Demikian pula para ulama tegas menyatakan tidak ada kewajiban zakat pada selain harta zakawiyah. Harta zakawiyah itu tertentu, emas, perak, biji-bijian, binatang ternak, dan kemudian binatang ternak pun enggak seluruhnya, ayam enggak masuk. Ternak ayamnya jutaan, Ustaz, walaupun jutaan enggak kena zakat. Tegas-tegas karena enggak ada dalilnya. Enggak ada yang nyuruh. Ini kita orang bukan berkebun, tapi kita punya toko mobil mewah. Apakah kena zakat? Tidak. Loh, ini punya mobil mewah, mau dibuka setrupnya buat zakat. Sebab satu mobil atau satu barang zakat itu diambil sebagian 2,5% untuk zakat. Saya punya mobil mewah yang harganya lebih dari emas. Kata mereka yang pakainya bias-bias akal, ini harganya lebih dari emas sekilo. Berarti melampaui ini sob. Jadi mengapa? Apa maksudnya sob? Ya keluarkan 2,5%. Ini mobil. 2,5% apa yang mau diambil? Bannya? Apa kaca spionnya? Tidak bisa. Kalau emas bisa diambil 2,5%. Biji-bijian? Kalau hasil panen bisa dikeluarkan. Sekian wasa. Sekian. Enam. Al-usur. 1/10 atau 1/20 tergantung. Pada hujan. Atau diakhiri dengan, nah, irigasi. Barakallahu fikum. Para ulama tegas bahwa selain amwal zakawiyah, berarti amwal zakawiyah itu tertentu. Harta-harta yang kena zakat itu tertentu saja. Yang lebih dari itu, walaupun semahal apapun harganya, tidak kena zakat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mereka yang berpendapat qadir, pendapat yang lemah. Qadir itu kira-kira. Kira-kira berapa harganya? Keluarkan pakai uang. Kalau dia punya rumah besar, mewah, tapi dia gak punya uang, pada saat itu, apa kena zakat? Karena kalau ditakdir, ini rumahnya seharga sekian miliar. Ya enggak, jangan zalim. Enggak ada dalam Quran bahwa rumah kena zakat. Enggak ada, barakallahu fiik. Dan jangan khawatir, pernah saya ditanya tentang orang yang punya kebun, tapi kebunnya bukan biji-bijian, sayur. Kena zakat enggak? Loh, Ustaz, ini besar loh hasilnya, Ustaz. Terus kalau besar kenapa? Ya masa enggak kena zakat? Jangan khawatir. Kalau sayur mayur itu umurnya tidak sama dengan biji-bijian. Biji-bijian itu bisa dimasukkan dalam bulog, bisa sekian lama. Sehingga dikeluarkan dari zatnya. 1/10 atau 1/20-nya. Tetapi kalau sayur, sehari atau dua hari umurnya. Setelah itu hancur, layu. Maka sehari dua hari sudah jadi uang. Uangnya kena zakat. Karena uang itu adalah tanda kalau kamu punya emas di bank. Sehingga para ulama menyatakan uang terkena. Karena dikiaskan dengan emas dan perak sebagai alat tukar. Barakallahu fikum. Sehingga jangan khawatir agama ini sempurna. Enggak kena dari sini, kena dari sini. Ini besar. Ya tahu besar. Apa kamu akan keluarkan 1/10 dari kentangmu atau sayurmu, tomatmu, kamu kasihkan ke apa namanya, tempat zakat itu? Zakat. Iya, bernama zakat basis. Atau gudangnya disebut Baitul Mal. Taruh di Baitul Mal, besoknya rusak semua. Tapi kalau beras benar-benar dibawa ke Baitul Mal, disimpan dalam Baitul Mal. Nah, kalau tomat taruh di sana, ini jadi bubur besoknya. Barakallahu fikum. Sehingga alhamdulillah tidak kena dari sini, dua hari berikutnya sudah jadi uang semua. Dan kalaupun dipakai oleh anaknya yang sekian banyak, istrinya 4, anaknya 40, habis, ya enggak kena zakat juga. Tunggu, hartanya sampai kapan tersimpan? Ternyata tersimpan lebih dari 12 bulan, lebih dari haul, baru kena zakat. Jangan khawatir, barakallahu fikum. وصلنا إلى قوله فإن قطع أو حجة غير حجة الإسلام. Demikian pula tegas para ulama tidak ada kewajiban untuk haji setelah haji Islam. Haji Islam itu haji yang pertama. Dia sudah melaksanakan haji Islamnya, selesai. Habis itu tidak ada kewajiban haji. Tapi apakah ada keharaman haji? Tidak ada juga. Ya silakan. Ya Rasulullah, akul la'am, apakah tiap tahun? Nabi tidak menjawab. Ya Rasulullah, akul la'am, apakah tiap tahun? Nabi tidak menjawab. Sampai kemudian dibacakan latas alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan tanya sesuatu yang kalau aku jawab jadi berat buat kalian. Artinya dibiarkan oleh Nabi SAW. Yang penting sekali sebagai hajatul Islam itu harus. Kewajiban bahkan rukun Islam. Setelah itu ma'afuun anhu. Mau haji ya dapat pahala, enggak juga enggak apa-apa. Wa in kana hadza kulluhu yastadil 'alayhi bi nususin musarrahah bidzalika wa in dhanna intifa'a ma yadullu 'ala ijab aw tahrim dhanna intifa' al-wujub aw at-tahrim min ghairi qat'in. Wa in kana hadza kulluhu yastadil 'alayhi bi nususin musarrahah. Walaupun itu semua akan berdalil dengan dalil-dalil yang jelas. Wa in dhanna intifa'a ma yadullu 'ala ijabin aw tahrim, kalau dia sudah menduga tidak adanya dalil yang wajib atau tahrim. Dhanna intifa' al-wujub aw at-tahrim min ghairi qat', maka dia hanya sebatas prasangka tetapi min ghairi qat'in, tanpa ketegasan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.